Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan membaca risalah Fadhlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan baik hari ini dan hari-hari yang sebelumnya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus bisa berjalan di atas al-haq dan untuk terus bisa istiqomah di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan membaca risalah Fadhlul Islam yang mana di kesempatan yang berikutnya kita telah sampai di bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala: fa'akim wajhaka lidini hanifa. fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Hadapkanlah wajah kamu menuju menghadap ke agama yang hanif, agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang condong kepada tauhid, yang itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita pula telah menyebutkan bahwasanya fitrah manusia adalah mereka itu berada di atas al-haq. Ketika mereka dilahirkan, mereka dilahirkan di atas al-haq, di atas fitrah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menyimpang ataukah tidaknya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita menjadi sebab bagi sebagai orang tua menjadi sebab kebaikan bagi anak-anak kita, jangan kita menjadi sebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Oleh karenanya kita berusaha sejak dini, sejak anak-anak kita masih kecil, kita berusaha mendidik mereka dengan didikan-didikan yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Didikan yang akan menjadikan anak-anak kita itu dekat pada Allah Subhanahu wa taala, senang ketika mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, senang ketika mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan didikan yang mengajak mereka atau membawa mereka justru semakin jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, menyebabkan dia itu menjadi seorang Yahudi, seorang Majusi maupun seorang Nasrani. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia untuk mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita perhatikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita di masa mereka masih kecil dari pendidikan-pendidikan. Apakah kita mendidik mereka, mengajak mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita menjauhkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya memperhatikan ini sehingga kita tidak menjadi sebab jauhnya anak-anak kita dari agama Allah Azza wa Jalla. Telah beliau menyebutkan ayat ini, beliau pun menyebutkan ayat yang lain. Yang ini pun telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai Awasobiha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Ibrahim demikian pula Yaqub berwasiat dengannya kepada anak mereka. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagimu agama, telah dipilihkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, sehingga jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, kalian dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, kalian itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya demikian. Jangan sampai ketika Allah mewafatkan kita, kita dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ya. Tsumma awhayna ilaika anittabi billata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi billata ibrahima hanifa, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, dan agama yang berada di atas tauhid, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan sungguh Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli nabiyyin mulatan minan nabiyyin, wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim khalilu rabbi. Tsumma qara'a, inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tattaba'u wa hadzan nabiyyu walladziina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada wali-wali, memiliki wali-wali, penolong-penolong dari kalangan para nabi. Dan waliku adalah bapakku, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan khalilnya Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah azza wajal. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tattaba'uh, sesungguhnya manusia yang paling utama bagi Ibrahim, yang menjadi wali bagi Ibrahim, adalah mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim, bukan hanya sekedar klaim saja bahwasanya kami ini lebih dekat dengan Ibrahim, kami yang berhak atas Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu termasuk golongan kami, kami pun golongannya Ibrahim, seperti yang diklaim oleh Yahudi dan Nasara dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan, apakah apa yang kita amalkan itu sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan, berlepas diri. Dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wa hadzan nabiyyu walladziina aamanu wallahu waliyyul mu'minin, dan nabi ini dan orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Wa an Abi Hurairah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala di sini, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila ajsamikum, kepada bentuk tubuh kalian, jasad kalian, apakah kalian itu tampan ataukah kalian itu cantik, ataukah jelek, tidak, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai seseorang dari enam tubuhnya, bentuk tubuhnya. Tidak dinilai dari bentuk wajahnya, apakah dia gagah, dia tampan, dia cantik, ataukah dia jelek. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila amwalikum, tidak pula Allah Subhanahu wa taala melihat, menilai dari harta-harta kalian. Apakah kalian seorang yang kaya raya, banyak hartanya, lantas dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kalian itu orang yang miskin, fuqara, tidak memiliki apa-apa, kemudian direndahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bukan itu yang menjadi tolak ukur di dalam syariat ini. Bukan itu yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bentuk tubuh seseorang, apakah dia itu bagus, tampan, cantik dan sebagainya, ataukah dia itu jelek. Bukan. Ataukah dia itu orang yang memiliki harta yang banyak, yang melimpah, yang kaya raya, ataukah dia itu orang yang miskin. Bukan itu juga yang menjadi tolak ukur penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang enam menjadi tolak ukur yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang menjadi tolak ukur dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalian beramal, apakah baik ataukah tidak amalan kalian, banyak atau tidaknya amalan kebaikan kalian, ikhlas atau tidaknya hati kalian ketika kalian beramal, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini, amalan ketika kita mempelajari, datang ke tempat-tempat ilmu mempelajari agama Allah Azza wa Jal, semoga ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Dan semoga kita semua yang datang ke sini benar-benar ikhlas mengikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih sulit ya untuk diperbaiki daripada urusan hati, urusan niat. Terkadang seorang ketika awal dia mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah perjalanannya mungkin karena satu dan lain hal bisa berubah niat tersebut. Yang tadinya karena Allah bisa berubah karena seseorang. Nah, dan karena perkara-perkara yang lainnya tentunya, sehingga hendaknya kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing, senantiasa memperbaiki niat-niat kita. Ketika sudah mulai berubah niatan-niatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai berubah karena seseorang, karena ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin disanjung dan sebagainya, kembalikan. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dilihat, itulah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan, baiknya amal seseorang, ikhlasnya amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat yang lainnya, tidak melihat bentuk tubuh kita yang gagah, yang tampan, yang cantik. Demikian pula tidak melihat harta kita yang banyak, yang melimpah, mobil mewah segala macamnya, mungkin ada rumah mewah dan sebagainya. Bukan itu. Tapi yang dilihat adalah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah hati kita, keikhlasan kita ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul-betul ketika mengamalkan suatu amalan soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, hada hadithun rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, jasad kalian, dan Allah tidak pula melihat kepada harta benda kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kalian. Fal qulubu hiya mahallun nadhari wal amal. Dan hati, demikian pula amalan, itulah mahallun nadhar, ya, tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat dinilainya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma suwaru wal amwalu fala qimata laha in lam yasta'in biha ala ta'atillah. Adapun suar, wajah, rupa seseorang, bentuk tubuh dan sebagainya, demikian pula harta seorang, maka fala qimata laha, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak yang kita miliki, wajah yang cantik, yang tampan yang kita miliki, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, in lam yasta'in biha ala ta'atillah. Kalau itu semua tidak membantu seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Nah, kalau tidak membantu seseorang di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin mahallun nadhari al-qulub idza istaqamat ala mahabbatillah wal ikhlas lahu wal khaufuhu wa raja'uhu wa saluhatil a'malu wa sarat khalisatan lillahi muwafaqatan li sunnati hadha huwa alladhi yanfa'u sahibuhu salahul qulubi wa salahul a'mal. Harta yang dimiliki seseorang, wajah yang tampan, yang cantik, yang dimiliki seseorang, nah, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menolong seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati seseorang. Apabila dia istiqomah di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah, dia berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan solehnya amal, benarnya amal, dan amalan tidak dikatakan soleh, tentunya tidak dikatakan benar, melainkan terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama jelas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam setiap amalan, amalan apapun yang diamalkan seseorang dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terpenuhi padanya. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Kalau niatnya untuk yang lain, maka dia hanya akan mendapatkan lelah dari apa yang dia amalkan. Bahkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang berikutnya adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita di dalam setiap amalan kita harus mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, nah, maka wajib kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal tentang suatu amalan. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum seorang berucap, berbicara, dan sebelum seorang beramal, mengamalkan amalan-amalan soleh. Sebelum seorang melakukan ibadah, karena ibadah ini merupakan perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalilnya. Nah, asal dari ibadah itu adalah perkara yang diharamkan. Tidak diperbolehkan bagi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sudah mengetahui dalilnya, dia mendapati ada dalilnya dalam permasalahan itu. Nah, oh ini ada dalilnya, perintah untuk berpuasa misalkan, untuk sholat, untuk haji, dan untuk ibadah-ibadah yang lainnya misalkan, oh ini ada dalilnya, maka diamalkan. Nah, kalau tidak ada dalilnya, jangan. Nah, karena ibadah merupakan perkara tauqifiyah, berhenti pada dalil. Kalau ada dalilnya kita amalkan, kalau tidak ada dalilnya jangan. Jangan ketika diingatkan ini adalah amalan yang tidak diperbolehkan karena tidak ada dalilnya, malah balik bertanya, apa dalilmu melarang kami misalkan. Ya, sekarang kita bertanya, apa dalilmu kamu mengamalkan amalan-amalan tersebut? Ada enggak dalilnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana dalil dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ataukah tidak? Sebutkan dulu dalilnya. Mana? Belum tahu. Enggak ada. Kalau enggak ada jangan diamalkan. Karena asal dari ibadah itu adalah perkara yang dilarang sampai kita menemukan dalilnya, mengetahui dalilnya. Nah, baru kita beribadah dengannya. Jelas ada dalilnya. Kalau larangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, ya banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Nah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Simpel, gampang kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada dalilnya kita amalkan, kalau enggak ada dalilnya maaf. Ya. Untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah jelas dalilnya saja, baik dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, itu saja kita mungkin gak mampu untuk mengamalkan semuanya. Yang sudah jelas dalilnya sahih, dalilnya nah disepakati oleh para ulama kesahihan dalilnya misalkan. Itu saja mungkin kita tidak mampu untuk mengamalkan semuanya. Lantas untuk apa kita membuat-buat amalan, mencari-cari amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahlah kita rugi waktu, bahkan tidak jarang mengeluarkan biaya yang banyak. Yang kita dapatkan bukan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Nah, setiap kebid'ahan itu sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikuti saja apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalilnya jelas, ini ada dalilnya, baru kita amalkan. Adapun perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, nah kemudian kita mengamalkannya, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati seseorang, keikhlasan seorang di dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dilihat adalah amalan seseorang, ya, baiknya amalan seseorang, yaitu apakah dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya sekedar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka amalannya pun tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tata caranya, tata cara peribadatannya, akan tetapi dari sisi hati, sisi niatnya, dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal karena orang lain, karena mungkin mengharapkan pujian, sanjungan dan sebagainya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dikatakan demikian dan demikian. Nah, maka yang demikian pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, su'ila syekhu rahimahullahu ta'ala an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanduru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Beliau syekhu rahimahullahu ta'ala ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, jasad kalian, tidak pula kepada harta kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat, nah, hati-hati dan amalan kalian. Maka beliau menjawab, fa'ajaba biqaulihi, yakni laki matalaha, yang dimaksud dengan layang duru ila ajsamikum wala ila anwalikum, yakni tubuh kalian, bentuk tubuh kalian, demikian pula harta benda yang kalian miliki ini tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya yang menjadi tolak ukur adalah bentuk tubuh seseorang yang gagah ataukah harta benda seseorang yang banyak, niscaya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling kaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia. Diberikan kedudukan yang paling tinggi di dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan harta yang paling banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tolak ukur kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seseorang itu adalah banyaknya harta yang dia miliki, tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah suatu ketika beliau mendatangi istri-istri, beliau datang ke istri yang satu menanyakan, apa kalian memiliki makanan? Tidak, kecuali air putih. Datang ke istri yang lain ditanya lagi, apakah kalian memiliki makanan? Dijawab lagi sama dengan jawaban yang sama, tidak ada, kecuali hanya air putih. Ketika beliau mendatangi istri-istri, beliau jawabannya seperti itu semua. Maka beliau mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa. Tidak ada yang bisa dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini tidak memiliki harta yang banyak. Karena memang tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang bukan dinilai dari banyaknya harta seseorang. Kalau kita alhamdulillah makanan melimpah. Yang ada di rumah hari ini bisa cukup untuk makan sebulan, atau bahkan ada yang cukup untuk makan setahun, atau bahkan mungkin ada yang memiliki makanan yang bahkan mungkin cukup untuk dia makan seumur hidupnya karena besarnya gudang yang dia miliki, karena banyaknya harta yang dia miliki. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in bukanlah orang-orang yang kaya raya, bukan. Ya. Sekiranya yang menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya harta seseorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi tentunya, demikian pula para sahabat-sahabat mereka, tentunya akan menjadi orang-orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi tidak demikian. Ya, karena memang bukan harta yang menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Nah, beliau menjawab, yakni Allah tidak melihat kepada jiwa seseorang, demikian pula harta benda yang, karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-maqsudu bi nadhin nadhar la nadzallaha li annaha laisa laha qimah. Ya, yang dimaksud adalah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithlu qawlihi la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka. Ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li ghadabihi alaihim, Allah tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka dikarenakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa huwa subhanahu la yakhfa alaihi khafiyah, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Bukan yang dimaksud la yang duru ila jisamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum, Allah tidak bisa melihat, bukan. Yaitu Allah tidak menganggapnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jasa. Nah, bentuk tubuh yang bagus, yang ganteng, yang tampan, yang cantik, demikian pula harta yang banyak, tidak ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kullu syai'in jalla wa ala, Allah Maha melihat segala sesuatu. Lakinil maksud nadzur ridha wa nadzur mahabbah, akan tetapi yang dimaksud adalah melihat dengan keridhaan dan kecintaan. Yani bukanlah tubuh yang bagus, wajah yang tampan dan cantik, bukan pula ya harta yang banyak yang melimpah yang menjadi tolak ukur keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang, bukan itu. Tapi yang menjadi tolak ukur keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah amalan mereka dan hati-hati mereka, apakah mereka ikhlas di dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang mereka amalkan itu adalah amalan yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ini yang menjadi tolak ukur. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bukanlah wajah yang tampan dan cantik, demikian pula bukanlah harta yang banyak menjadi tolak ukur akan tertakwi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang enam menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya terhadap seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita berusaha memperbaiki amalan-amalan kita, meningkatkan kualitas ibadah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan amalan soleh yang kita amalan, disebabkan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat buat saya secara pribadi dan untuk kita semua, dan semoga dengan ini bisa menjadikan kita lebih semangat, lebih memperbanyak amalan-amalan soleh, yang menjadikan seorang itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.